السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد، أو مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada sesi yang pertama kita telah mempelajari bagaimana awal pada munculnya permusuhan antara iblis ta'anatul alaih dengan Nabi Allah Adam, dan usaha daripada iblis untuk terus-menerus menggoda guna menyesatkan Bani Adam dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita pelajari bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kegelapan, menunjukkan kepada mereka jalan yang terang benderang menuju kepada rahmat Allah Azza wa Jal. Maka dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah wajibkan bagi seluruh Bani Adam yang ingin selamat untuk beriman kepada beliau. Juga sesuatu yang tidak bisa terpisahkan daripada keimanan adalah mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau, dan juga mentaati beliau, tunduk dan patuh kepada beliau, serta menunaikan hak-hak beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menutup seluruh jalan menuju surga dan menuju keridhaannya, menuju rahmatnya, melainkan hanya melalui satu jalan saja, jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kerendahan dan kehinaan bagi siapa saja yang menyelisih urusannya. Maka pada generasi pertama umat ini, generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menunaikan kewajiban mereka tersebut, beriman kepada beliau, mencintai beliau melebihi daripada kecintaan mereka terhadap seluruh apa saja yang ada di dunia, bahkan termasuk diri-diri mereka, mentaati beliau dengan sebenar-benar dan memenuhi hak-hak beliau. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keriduannya kepada generasi pertama tersebut. Allah ridai mereka. Dan itulah bentuk daripada penerapan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerapan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan kepada beliau, penunaian daripada hak-hak beliau yang telah direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang datang berikutnya, apabila mereka menyatakan bahwasanya dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengklaim dirinya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada beliau, siap menunaikan hak-hak beliau, wajib bagi mereka untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh generasi pertamanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi'isan radiyallahu anhum waradu'an. Generasi pertama daripada umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu. Maka seiring dengan berjalannya masa, muncul berbagai macam kekurangan-kekurangan pada umat ini. Kekurangan dari sisi melemahnya iman, kekurangan dari sisi setelah memahami makna mahabbah cinta Rasul, kekurangan dari sisi ketaatan, ketundukan kepada Rasulullah SAW, dan juga kekurangan dari sisi menggunakan hak-hak beliau. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang masalah mahabbatullah, mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang bahwasannya mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perkara yang sangat mendasar di dalam agama, bahkan tidak bisa dipisahkan dengan keimanan itu sendiri. Juga karena melihat di mana banyak sekali kelompok-kelompok kaum muslimin yang mengklaim dirinya cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalimat cinta Rasul ini jadi sekedar klaim-klaim belaka, akuan saja, dakwaan-dakwaan semata. Maka di sini butuh untuk dijelaskan mahabbatul Rasul yang benar itu seperti apa, dan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Terlebih juga sebagian kelompok kaum muslimin, mereka beranggapan bahwasannya mahabbatul Rasul itu harus tampak, terlihat dengan cara bulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlebih-lebihan di dalam memuliakan beliau sampai mengeluarkan beliau dari nifaqul basyariyah kepada uluhiyah, sampai pada taraf mempertuhankan beliau. Bukan beliau dianggap Tuhan, tetapi disifati dengan sifat ketuhanan. Maka ini yang menjadikan perkara yang akan kita bahas ini menjadi perkara yang begitu sangat penting, sangat besar. Juga sebaliknya, mereka menuduh orang-orang yang benar-benar di atas tariqah as-sahabah, jalannya para sahabat dalam mahabbah mahabbatul Rasul, dianggap sebagai orang-orang yang kurang memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi, ini pintar-pintarnya iblis di dalam memberikan waswasah, di dalam memberikan igra, di dalam menyesatkan Bani Adam, di dalam mentergelincirkan manusia. Bagaimana iblis begitu sangat paham terhadap karakter daripada Bani Adam. Dan iblis juga mengerahkan bala tentara dia dari kalangan manusia. Disusupkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang zindir. Yani orang yang masuk ke dalam Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam. Ini yang disebut dengan zindir. Tidak benar-benar ingin masuk Islam, tetapi tujuannya adalah untuk merusak Islam dari dalam. Ini sudah mulai muncul di masa awal-awal Islam. Seorang yang dikenal dengan Abdullah ibn Saba, ibn Sauda As-Sabaiyah Al-Yahud, seorang dari bangsa Yahudi yang masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Bagaimana kemudian dia menampilkan kekufuran yang nyata sebagai bentuk pengagungan terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia menampilkan kekufuran yang nyata sebagai bentuk ta'zim dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini pentingnya kita untuk membahas bagaimana mahabbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya. Karena perkara ini, orang-orang yang terjatuh di dalamnya tidak hanya terjatuh dalam perkara yang sepele, mereka telah terjatuh ke dalam perkara usul, dalam i'tiqad. Sehingga bahayanya itu sampai terancam keluar dari Islam. As'alullah as-salama wal-afiyah. Juga minimalnya memunculkan di kalangan kaum muslimin berbagai macam bid'ah, ya, amalan-amalan yang tidak akan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan klaim ahabbatu Rasul, cinta Rasul. Lakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita masuk kepada materi mahabbatu Rasul, perlu untuk kita ketahui apa definisi daripada mahabbah itu sendiri. Mahabbah dalam bahasa kita cinta, itu kalau didefinisikan akan sulit sekali. Akan tetapi secara global bisa kita katakan bahwasanya makna daripada mahabbah adalah mailul insan ila ma yuwafiquhu, kecenderungan seseorang kepada sesuatu yang mencocokinya, itulah cinta. Dan cinta ini merupakan buah daripada pengenalan seseorang terhadap yang dicintainya, pengenalan seseorang dan pengetahuan seseorang terhadap yang dicintainya. Semakin dia mengenal kepada yang dicintainya, maka semakin besar mahabbah yang akan tumbuh dari dirinya. Semakin sedikit pengenalan dia terhadap yang dicintainya, maka akan semakin kecil mahabbah yang akan ditimbulkannya. Dan pengenalan yang benar akan membawa kepada mahabbah yang benar. Pengenalan yang rusak, maka akan menimbulkan mahabbah yang rusak. Demikian kesimpulan daripada makna dari al-mahabbah, cintaan. Dan kecintaan pada asalnya, mahabbah, ini ada dua hal. Bisa dibagi menjadi dua, mahabbah tabi'iyah dan mahabbah syar'iyah. Mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya alami pada diri seseorang, pada asalnya mubah hukumnya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan mahabbatul Rasul, sehingga kita berikan mukadimah demikian. kesenangan-kesenangan seseorang kepada lawan jenisnya, kepada harta benda, kepada sesuatu yang menyenangkannya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa atau Ali Imran. Zuzina linnasi hubbus samawati minan nisa wal banin wal qanatiri muqantarati minan dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayati dunya. Allah menyatakan kehiasi-hiasi pada diri manusia, kesenangan-kesenangan, cinta terhadap wanita, senang terhadap anak-anak, juga harta yang melimpah berupa emas dan perak, juga kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, tanam-tanaman, hasil kebun, buah-buahan dan yang semisalnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik. Maka kecintaan-kecintaan seseorang terhadap perkara-perkara tersebut hukumnya pada asalnya mubah. Pada asalnya mubah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang begitu sangat besar, yang meluap-luap. Kecintaan yang meluap-luap. Juga Allah menyatakan wa innahu li hubbil khairi la syadid, dan sesungguhnya dia yakni manusia, kecintaan dia terhadap sesuatu yang baik ditafsirkan dengan harta, begitu sangat besar. Dan kecintaan-kecintaan terhadap perkara-perkara dunia secara umum, Allah menyatakan kalla batuhibbunal ajilah, sekali-kali tidak, bahkan kalian lebih mencintai perkara yang yakni kehidupan dunia, kehidupan yang ajilah, kehidupan dunia. Dan di hadapan kecintaan-kecintaan tersebut, seseorang tidak akan pernah bertambah usia. Artinya, tidak besar, tidak kecil, tidak tua, tidak muda. Kecintaan-kecintaan terhadap perkara-perkara tersebut akan senantiasa ada. Semakin besar bahkan usia seorang, mungkin semakin rakus terhadap perkara-perkara tersebut. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, La yazal qalbul kabir syaban. Senantiasa hati daripada orang yang sudah tua usianya, senantiasa muda. Semangatnya senantiasa semangat sebagai seorang pemuda. Disnatain dalam dua perkara. Di hubbid dunia, dalam hal cinta kepada dunia, wa qulil amal, dan panjang angan-angan. Maka dihadapkan kepada kesenangan-kesenangan dunia, tidak ada orang yang tua. Semuanya semangatnya semangat muda. Dihadapkan kepada kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan-kesenangan terhadap wanita, harta, kendaraan, rumah mewah, dan yang seterusnya. Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga hadis yang lain dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbulu ibnu Adam wa yaqbulu ma'ahu itsnan." Semakin bertambah besar ibnu Adam yang usianya, maka akan semakin bertambah besar pula dua perkara pada diri ini. Lafadznya sedikit berbeda, tetapi maknanya sama. Rasul menyatakan, Ya buru ibnu Adam wa ya buru ma'ahu itsnan. Hubbul mal wa tulul umur. Cinta harta panjang usia. Semakin besar usianya, semakin cinta terhadap harta, dan semakin senang untuk panjang usia. Itu keadaan-keadaan daripada mayoritas manusia. Dan ini merupakan sesuatu yang sifatnya tabii. Kecintaan terhadap sesuatu yang sifatnya tabii. Kapan akan menjadi halal dan kapan menjadi haram, kapan hal tersebut terpuji dan tertela, ini tergantung pada faktor-faktor yang lain. Tergantung pada faktor-faktor yang lain. Baik. Ini saatnya kita masuk kepada pembahasan yang akan kita bahas, yakni mahabbatur rasul, yang itu merupakan mahabbah syar'iyah. Mahabbah syar'iyah. Adapun makna daripada mahabbatur rasul, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah an yamila qalbul muslim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mailan yatajalla fihi itaruhu sallallahu alaihi wasallam ala kulli mahbubin min nafsin wa walidin wa waladin wa nasi ajma'in. Makna daripada mahabbatur rasul, cinta kepada rasul, adalah kecondongan, kecenderungan hati seorang mukmin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu kecondongan, kecenderungan yang akan tampak padanya asar-asar, tampak terlihat bekasnya. Dengan apa? Itaruhu sallallahu alaihi wasallam ala kulli mahbub. Dia lebih mengutamakan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas segala sesuatu yang dia cintai. Lebih diutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala sesuatu yang dia cintai. Min nafsin, dari dirinya sendiri. Wa walidin, dan dari orang tuanya. Wa waladin, dan dari anaknya. Wa nasya jumai, dan kecintaan dia terhadap manusia seluruhnya. Al-Imam An-Nawawi menyatakan, wabil jumlah, secara global, fa aslul mahabbah, maka asal daripada mahabbah adalah al-mail ila ma yuwafiq al-mahab, yakni kecenderungan kepada sesuatu yang dia cintai. Tumma, kemudian dia menyatakan al-mail qad yakunu lima yastaladdu yastaladduhul insan wa yastahkinuhu kakusnya surah wassawt wa ta'am wa nahina. Ini secara umum kecenderungan seseorang kepada sesuatu yang dia cintai ini disebabkan karena sesuatu yang memang dia akan bisa bersenang-senang dengannya atau membuat hatinya senang dengan tampilan-tampilan wajah yang bagus, suara yang merdu, makanan yang lezat, minuman yang nikmat, dan yang semisalnya, sesuatu yang bisa diindra, kenikmatan yang dia rasakan oleh matanya, kenikmatan yang dia bisa rasakan oleh sentuhan tangannya, kenikmatan yang bisa dia rasakan oleh telinga pendengarannya, ataupun oleh lisannya, berupa makanan-makanan, maka itu semuanya di antara yang akan menumbuhkan kecintaan. Kemudian kata beliau, waqad yasalazuhu bi'aqli. Terkadang juga dia bisa menikmati sesuatu, menyenanginya, ya, yang kemudian akan menimbulkan kecintaan kepada sesuatu dengan pertimbangan akalnya. Bil ma'ani batinah, dengan makna-makna yang secara batin. Jadi sesuatu yang bukan dengan indera. Kahubbis sholihin, seperti seseorang cinta kepada orang yang sholih, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia, maka secara akal dia akan mencintainya dan menyenanginya karena orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wal ulama, mencintai ahlul ilmu wa ahlul fadl, mutlakon. Jadi kecintaan berdasarkan akal, pertimbangan akal. Waqad yaqulu li insanihi ilaih wa daful madar wal makarih an. Dan juga terkadang kecintaan itu sungguh disebabkan karena perbuatan baik dari orang yang dia cintai tadi pada dirinya. Karena melakukan perbuatan-perbuatan baik pada diri kita, maka kita cinta kepada orang tersebut. Jadi sumber daripada munculnya kecintaan itu ada berapa? Ada tiga. Baik. Kata An-Nawawi berikutnya, wa hadhihi al-ma'ani kulluha mawjudatun fil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna-makna ini semua tadi terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Bima jama'a min jamalil zahir wal batin, di mana beliau terkumpul pada beliau keindahan-keindahan baik secara zahir maupun secara batin. Keindahan secara zahir dari penampilan tubuh beliau. Kalau kita membaca tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana ciri-ciri beliau akan menimbulkan rasa cinta kita kepada beliau. Bagaimana wajah beliau, bagaimana mata, hidung beliau, mulut beliau, tihyah beliau, rambut beliau, dada beliau, bagaimana untuk ukuran tubuh beliau, tinggi beliau, kulit beliau, sebutkan seluruhnya. Dia akan menimbulkan rasa cinta dan kagum kepada beliau. Kesempurnaan daripada penciptaan. Juga dari penampilan-penampilan beliau, cara berpakaian beliau, cara berjalan beliau, cara berbicara beliau, seluruhnya ini akan menimbulkan kecintaan-kecintaan. Wa kamalul jalal wa anwa'ul fadail, juga kesempurnaan-kesempurnaan kemuliaan-kemuliaan beliau dan keutamaan-keutamaan beliau. Wa ihsani ila jami'il muslimin, dan kebaikan-kebaikan beliau kepada seluruh kaum muslimin. Dengan apa? Hidayat ini ia memilah syarat yang mustaqim, dengan beliau memberikan hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Wadawah min ni'am, dan terus menerusnya umat ini berada di atas nikmat-nikmat Allah. Wal iba'at minal jahim, dan dijauhkannya umat ini dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala dengan lantaran beliau. Maka itu semuanya merupakan dawai, sesuatu yang akan menimbulkan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu untuk diketahui bahwasannya kubur Rasul atau mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan amalun qalbi, amalan hati. Yang dituntut adalah hati kita, bukan lisan kita. Bukan sekedar klaim, saya cinta kepada Rasul. Allah ini saya cinta. Bukan demikian. Apa yang ada dalam hati anda? Ayo. Jadi, kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan amalun qalbiyun min ajalli a'malil qulub, amalan hati, dan termasuk daripada seagung-agungnya amalan hati. Sehingga kejujuran antum dalam ucapan antum cinta kepada Rasul harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati antum. Dan kecintaan tersebut sebagaimana tadi telah kita sebutkan di muka bahwasannya kalimat cinta itu merupakan tamarah, buah daripada al-ma'rifah, pengetahuan seseorang kepada yang dia cintai. Kalau seseorang tidak kenal tentang Rasulullah, tidak pernah mempelajari tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nasab beliau saja tidak tahu. Akhlak beliau seperti apa dia juga tidak tahu. Sunnah-sunnah beliau jauh dari dia. Bagaimana dia bisa menyatakan dirinya cinta? Dan bahwasannya cinta kepada Rasul ini juga bukan perkara yang sifatnya akli dan lisani dan bukan akli. Apa maksudnya ini? Bukan semata-mata secara akal bagaimana sebagian daripada ulama menyatakan demikian. Ini merupakan dalah atau ketergelinciran sebagian daripada ulama kita. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di saat beliau menjelaskan hadis an yakuna Allah wa rasuluhu ahab ilaihi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hadis muttafaqun alaihi. Tiga perkara jika ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapati apa? Wajada bihinna alawatul iman. Akan mendapati manisnya iman. Maka di antara daripada tiga perkara tersebut, yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia ini menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ibn Hajar Al-Asqalani menukil dari salah seorang imam mufassir Al-Baydawi rahimahullah ta'ala. Al-Baydawi menyatakan al-muradu bil hubbi huna al-hubbul aqli. Maksud cinta di sini adalah cinta secara pertimbangan akal. Alladhi huwa itharu ma yaqtadil aql as-salim rujhanuhu. Yang maknanya adalah lebih mengutamakan sesuatu yang menjadi tuntutan konsekuensi akal yang sehat untuk lebih diutamakan. Bainkana ala hilafi hawa nafsu, meskipun berbeda dengan hawa nafsu kita. Kal marid du'a fi dawa fi tab'ihi fa yansir anhu, seperti orang yang sakit yang tidak senang dengan obat karena rasanya pahit. Cara hati kencir, yakni dia tidak ingin untuk minumnya. Sesuatu yang pahit, tidak nikmat, tidak senang hatinya untuk menelannya. Akan tetapi, ya milillah ini dimustadah akli. Dia tetap ingin cenderung untuk meminumnya, menegaknya, walaupun pahit. Dengan apa? Dimustadah akli, dengan pertimbangan akalnya. Dengan pertimbangan akal, dia tetap akan mengambilnya dan memasukkan ke mulut dan kemudian menelannya. Itu sahabat Rasul dituntut demikian. Walaupun mungkin hatimu tidak senang, kamu harus tetap menjalankan berdasarkan kecintaan kamu secara akal kepada Rasul tersebut. Ini kalimat mungkin kalau kita yang memahami dengan tanpa bimbingan dari para ulama ahli sunnah wal jamaah akan menyatakan masya Allah istimbat yang sangat dahsyat. Satu pengambilan faedah yang luar biasa. Kalau kecintaan kepada Rasul adalah perkara akal. Dia melanjutkan, fa idza ta'ammala al-mar'u anna asy-syari' la ya'muru wa la yanha illa bima fihi shalah ajil aw khalas ajil wal aql yaqtadi rubhan dalik tamarran 'ala al-i'timar bi amrihi haitsu yasiru hawahu tab'an lah. Apabila seseorang memperhatikan bahwasanya syariat ini, pembikin syariat tidaklah mungkin memerintahkan dan tidaklah mungkin untuk melarang kecuali dengan sesuatu yang akan membawa kemaslahatan baik di kehidupan dunia ini ataupun keselamatan di kehidupan akhirat nanti, sedangkan akal kita juga akan menyatakan demikian, maka dia otomatis dengan pertimbangan akal tersebut akan melaksanakan seluruh apa saja yang diperintahkan. Dimana kemudian dia menjadikan hawa nafsunya senantiasa berada di belakang pertimbangan akalnya. Hawa nafsunya harus tunduk dan patuh kepada pertimbangan akal yang sehat tadi. Kalimat ini kalimat yang kurang tepat. Asyik Sulaiman ibn Abdullah Al-Syif penulis kitab Taisirul Azizil Hanif, syarah kitab Tauhid. Syekh Sulaiman itu daripada Syekh Muhammad At-Tamimi Allah Ta'ala menyatakan kalamuhu ala qawaidil jahmiyah, ucapannya ini terbangun di atas kaidahnya jahmiyah. Wa nahbihim, dan yang semisal mereka. Nafsu mahabbatil mu'minin li rabbihim wa mahabbatihi lahum, yang meniadakan kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kecintaan Allah kepada mereka. Wal haq khilafu dzalik, sedangkan yang benar tidak seperti itu. Wal al-murad fil hadis, bahkan yang diinginkan di dalam hadis ini, an yakuna Allah wa rasulah inda al-abdi ahabbu ilaihi mimma siwahuma hubban qalbiyah, yakni hendaknya seorang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dari selain keduanya, dibandingkan keduanya berdasarkan kecintaan yang ada di dalam hatinya. Wa amma mujarrad ithar ma yaqtadi al-aql rujhanuhu wa in kana ala khilafi hawa an-nafs al-mayt yu'aqib dawa' bi tab'ihi wa tayansir anhu fa hadha qad yakunu fi ba'd al-umur alamat 'ala al-hubb wa lajiman lahu la annahu al-hubb. Adapun semata-mata lebih mendahulukan apa yang merupakan pertimbangan akal untuk lebih diutamakan, meskipun menyelisih daripada hasrat hawa nafsunya, seperti kondisi seorang yang sakit, dia tidak senang kepada obat dengan tabiatnya, tetapi dia tetap meminumnya berdasarkan pertimbangan akalnya, maka ini kata Syekh qadyakunu fi ba'dil umur, terjadi mungkin dalam beberapa perkara, tetapi itu merupakan alamat alal kum, itu merupakan tanda akan kecintaan seseorang, bukan itu kecintaan seseorang. Tanda terhadap kecintaan seseorang dan itu akan tertuntut demikian, bukan bahwasanya itulah kecintaan, bukan bahwasanya itulah kecintaan. Baik, kemudian dari sisi yang lain, inti daripada apa yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman tadi, bahwasannya pertimbangan akal dasarkan kebaikan dan kesempurnaan ataupun makna-makna yang semisal tersebut dari keutamaan-keutamaan, untuk kemudian lebih mendahulukan dari perkara-perkara yang lainnya, semata-mata demikian tidak kemudian dikatakan dia telah cinta. Walaupun itu memang tertuntut demikian, tetapi itu sebagai konsekuensi dan bukan makna daripada cinta itu sendiri. Harus disertai dengan mailul qalb, kecenderungan hati, ketergantungan jiwa terhadap yang dia cintai tersebut. Berdasarkan hal itu, berdasarkan sesuatu yang muncul dari hatinya. Nah, mungkin minta sedikit waktu kepada panitia sampai jam 1. Jadi kecintaan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus tulus dan muncul dari hati, bukan semata-mata pertimbangan akal. Juga ibarat tamsil yang dibikin atau dibuat oleh Al-Baydawi tadi, diumpamakan kecintaan kepada Rasul itu seperti keadaan seorang yang sakit minum obat. Maka ini sesuatu yang sangat tidak tepat, tidak cocok, dan tidak pantas. Kenapa demikian? Karena apabila kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti kecintaan seseorang yang sakit kepada obat, saya di dalam hadis tadi lebih pas untuk dikatakan wajada mararatul iman, bukan halawatul iman. Wajada mararatul iman, dia akan mendapat pahitnya iman. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, niscaya dia akan mendapati manisnya ini. Dia terasa senang, ya, manis, nikmat. Tubuh Rasul itu sesuatu yang sangat nikmat, terasa di dalam hatinya, bukan sesuatu yang dipaksakan. Suatu kesadaran yang tulus, murni di dalam hatinya. Di saat dia harus menundukkan dan mengalahkan hawa nafsunya, itu berdasarkan karena kesadaran dirinya dalam hatinya, bukan kepaksaan, bukan berdasarkan hanya semata-mata akal, tetapi harus muncul dari hati. Baik, juga kesalahan yang perlu untuk diluruskan. Sebagian menyangka bahwasanya mahabbatur rasul itu sama dengan maknanya sama dengan ta'atur rasul. Mahabbatur rasul artinya ta'atur rasul. Cinta kepada rasul yakni maksudnya sama dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga pemahaman yang keliru. Yang benar bahwasanya mahabbatur rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan asas fondasi yang dengannya terbangun padanya apa? Ketaatan kepada Rasul. Jadi, mahabbatul Rasul adalah amrun zaidun an ta'ati Rasul. Ya, perkara yang lebih dari sekedar ketaatan kepada Rasul atau sesuatu yang dengannya terbangun ketaatan kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul adalah ibadah, dan di antara rukun daripada ibadah adalah mahabbah. Mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, tidak cukup semata-mata karena ketagungan terhadap Rasul, ya, seseorang mengagumi Rasul berarti dia pengen cinta kepada Rasul. Itu juga tidak cukup demikian. Sebabkan karena mungkin seseorang pernah membaca tentang sirahnya beliau, tentang bagaimana beliau bisa melakukan perubahan dunia dalam waktu yang begitu sangat singkat, dan menyebabkan ajaran beliau diterima oleh seantero dunia, segala penjuru alam ini. Maka muncul kekaguman-kekaguman dia terhadap beliau. Itu tidak kemudian dikatakan, oh si fulan telah cinta kepada Rasul. Kecintaan kepada Rasul beda dengan kekaguman kepada beliau. Ada orang-orang kafir yang mereka begitu sangat kagum terhadap Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang menulis 100 tokoh. Yang nomor satunya siapa? Muhammad bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini menunjukkan si kafir ini cinta betul dengan Rasul? Tidak. Sama sekali tidak. Ya, kekaguman seseorang semata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak menunjukkan bahwasanya dia telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi intinya bahwasanya mahabbatur rasul ini merupakan ibadah qalbiyah, amalan hati. Yang dengannya akan melahirkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hatinya senantiasa terarahkan kepada apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Di saat dia cinta kepada Allah dan Rasul, maka hatinya akan senantiasa condong kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dia begitu sangat semangat di dalam takabbur mencari-cari tentang apa saja ucapan-ucapan beliau. Bagaimana amalan-amalan beliau, perbuatan-perbuatan beliau. Dan dengan kecintaan tersebut, dia tidak akan bosan-bosannya untuk mencari apa hak-hak beliau untuk kemudian dia tunaikan. Dia akan terus belajar tentang hak-hak beliau. Setiap dalil yang dia ketemui, dia akan melihat dalil ini menunjukkan tentang apa dari hak beliau. Dia lihat, Rasulullah SAW menyatakan demikian. Apa hak beliau dalam dalil ini? Kemudian yang kedua, apa yang kemudian harus dia kerjakan terkait dengan merealisasikan dan menunaikan hak beliau tersebut atas diri. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan siang hari ini, pada sesi yang kedua. Dan insyaAllah ba'dal asr kita akan melanjutkan membahas masalah ini, Abbasir Rasul. Dan masih panjang pembahasan ini insyaAllah. Juga nanti masih ada ta'atur Rasul dan hukukur Rasul. Salah ba'dal maghrib kita dilanjutkan dan Allah a'lam apakah batal isya masih dan kita tunda. Baik, naftahi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi.